Rosa Bella, ada Ramayana, juga ada Extreme Multimedia, Dikit The Best Lighting Spektakuler, ada Jihan Audi, masih bersama Rosa Bella, memang yeah. Spesial buat semuanya, Despacito sudah. Kali ini, selamat malam, assalamualaikum.